Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berapa lama lagi kita akan menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita berada di tanggal 16, 15, dan tanggal 17 tepatnya Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tidak berapa lama lagi juga, Ustaz Perdana ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Suatu hal yang menarik, pada tanggal 17 Agustus 1945, itu jatuh di bulan Ramadan. Jadi mungkin tahun depan, di mana puasa sedang berlangsung dan Indonesia pun memperingati hari kemerdekaannya. Sama seperti 17 Agustus 1945. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pun mengkaji tentang bagaimana perjuangan yang akhirnya rakyat Indonesia dapat merdeka, perjuangan jihad yang akhirnya umat Islam pun menjadi jaya, dan kita menemukan juga bagaimana ada barisan yang takut mati, yang terkenal dengan barisan pengecut, yang dalam agama lebih terkenal dengan kaum munafik. Kaum munafik itu bukannya dia berjuang, memberi motivasi dan semangat kepada para pejuang, malah menggembosi pejuang. Kalaupun dia disuruh, maka akhirnya dia merusak. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah." Wakarihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan, tidak ikut berperang itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam terik panas matahari ini. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahanam itu lebih sangat panas jikalau mereka mengetahui. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan di prolog tadi, bagaimana perjuangan itu menimbulkan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Islam itu agama benci perang. Disebutkan wa asa kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah telah menetapkan peperangan dan Allah tahu betul bahwa peperangan itu adalah suatu hal yang dibenci. Tetapi demi tegaknya kemerdekaan, demi tegaknya kebenaran, peperangan adalah merupakan satu jalan yang harus ditempuh. Untuk itu kita menemukan bangsa Indonesia merdeka ini bukan karena pemberian dari Belanda, Ustaz Perdana ya. Bukan karena pemberian dari Jepang sebagaimana dituduh oleh Belanda bahwa Indonesia merdeka tahun 1949 itu karena pemberian Belanda. Kita rasa ini kita tidak setuju dengannya. Karena apa? Karena memang rakyat Indonesia berjuang secara nyata, dan kita menemukan ada sosok-sosok para pejuang, dan itu adalah bukanlah mereka itu orang yang penakut atau pengecut, tetapi mereka itulah pahlawan bangsa yang perlu kita junjung tinggi namanya dan kita tempatkan di makam yang paling mulia, yaitu makam pahlawan. Sungguh sangat menyedihkan bila ada kemudian bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa jihad itu adalah salah. Saya rasa tidak demikian. Jihad tetap mulia karena para mujahid, para suhada itu diletakkan di tempat yang mulia. Yang salah adalah membunuh orang yang tidak berdosa. Karena Islam pun dengan tegas mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu nyawa tanpa ada alasan atau merusak, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Lebih jelasnya tentang bagaimana agungnya berjihad dan bagaimana Indonesia dapat merdeka karena nilai juang yang tinggi, tidak saja oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal, tapi kita juga menemukan tentang bagaimana peran pesantren yang begitu tinggi mendengungkan proklama, mendengungkan semangat jihad. Perlu kita tertegaskan oleh akan dipertegaskan oleh Ustaz Perdana. Persilakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Menarik sekali karena pembahasan kita pada hari ini sangat berkaitan dengan sambutan kita terhadap Hari Kemerdekaan yang tinggal 2 hari lagi akan kita rayakan kedatangannya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kita sebelum kita memperingati hari kemerdekaan kita dengan suasana yang meriah, hati yang gembira, dengan berbagai macam perlombaan, dengan tujuan menyenangkan semua orang. Tapi momen yang terpenting ini adalah satu catatan terpenting yang harus betul-betul kita pahami, bahwa yang namanya jihad, yang namanya usaha untuk membela negara ini, itu belum berhenti. Perang itu secara fisik memang sudah berhenti, tapi secara maknawi, bahwa jihad, perang untuk menghancurkan kebatilan, berusaha berjuang dengan semaksimal mungkin, perjuangan yang semaksimal mungkin untuk menjadikan negara ini lebih baik, menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera, menjadikan orang-orangnya lebih beradab, menjadikan negara dan bangsa kita cintai ini berada dalam tataran negara yang berperadaban, itu masih belum selesai. Nah, inilah yang menarik dari pembicaraan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, detik-detik atau katakanlah hari-hari yang akan kita lalui dalam penyambutan Hari Kemerdekaan ini, hendaklah kita pergunakan sebagai satu momen yang baik untuk introspeksi diri. Sebenarnya, apakah gambaran ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini itu, apakah kita berada dalam ayat itu ataukah kita berada di luar ayat itu? Tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Ustaz Jainal menggambarkan tentang bagaimana di antara pejuang-pejuang pembela kebenaran, orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat nilai manusia dan juga mempertahankan ajaran agama, itu ternyata ada orang-orang di sekelilingnya atau sebahagian kecil dari orang-orang tukang gembos yang hanya menginginkan kepentingan pribadi mereka dengan tidak mengindahkan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Mereka inilah yang pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebagai orang munafik. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah ketika Allah berbicara tentang farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah, ketika orang munafik itu merasa bahagia, senang untuk tidak mau ikut berjuang bersama Rasulullah SAW, yang kalau kita bahasakan dengan bahasa kita saat sekarang ini, apakah di antara kita masih ada yang bersikap senang melihat orang lain itu tidak sukses, senang melihat orang lain gagal, dan kita malah malas untuk menampilkan diri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam kehidupan ini? Kalau ternyata di dalam menyambut hari kemerdekaan ini, sikap perilaku kita masih seperti gambaran orang munafik yang ada pada masa Rasulullah SAW, malas melihat orang senang, ya, tidak senang, susah melihat orang senang, malas untuk tampil menjadi orang sukses, ya, lebih senang menjadi orang yang gagal, maka gambaran yang seperti inilah yang harus kita perbaiki. Ketika kita nanti berada pada tanggal 17 Agustus tahun 2009, inilah saat yang tepat bagi kita untuk mencanangkan diri kita untuk tampil menjadi masyarakat Indonesia yang siap berjuang untuk kepentingan negara dan masyarakatnya. Jadi saya kira, Ustaz Jainal, inilah hal yang terbaik yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Berkaca, sudah sampai di mana perbandingan antara diri kita dengan para pejuang terdahulu? Apakah kita sudah meneruskan perjuangan mereka? Sama perjuangan kita yang kita lakukan dengan mereka? Ataukah lebih buruk lagi? Kalau memang lebih buruk lagi, mari kita semangati diri kita, motivasi keluarga dan masyarakat kita untuk tampil menjadi orang-orang yang berusaha untuk lebih baik lagi daripada pendahulunya. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Jadi kalau digambarkan oleh Ustaz Perdana, saya dapat menyimpulkan ada dua tipe manusia pada zaman Rasulullah di Mekah, di Madinah. Selain tentunya ada kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yaitu ada kaum munafik dan kaum mukmin. Iya. Kaum munafik ini kalau kita ilustrasikan seperti orang yang memiliki energi negatif. Dia melihat ketika ada sebuah gelas dan air tinggal setengah, yang memiliki energi negatif ini akan melihat, wah, sudah habis setengah air itu. Sementara mukmin melihat air yang setengah ini, dia akan berpikir positif, dia melihat, wah, alhamdulillah masih ada setengah air lagi, dan bagaimana air yang setengah ini kita manfaatkan sedemikian rupa. Jadi energi negatif ini menghambat pembangunan. tidak saja di zaman Rasulullah, tidak saja di saat kemerdekaan, tapi juga sampai detik ini dan akan datang, kita akan menemukan sosok-sosok energi negatif ini. Kita menemukan ada pegawai yang begitu rajin, seperti pegawai RRI yang kita sering bersama dengan kita setiap hari ini begitu rajin. Tetapi banyak juga pegawai Republik Indonesia ini menggembosi orang yang sudah rajin. Yeah. Ngapain rajin toh, gaji tidak tambah katanya kan. Ini kan energi negatif yang merusak sistem. Bagaimana sebenarnya yang baik itu disponsori, dimotivasi supaya lebih semangat dan mengisi kemerdekaan ini. Dan kita berharap semua manusia ini memiliki energi positif sebagaimana seorang mukmin. Dia terbuka, menjalin silaturahim dengan semua. Oke lah, pada masa yang lalu kita berbeda partai. Ada mencalon, ada mendukung partai nomor satu, apa? Pilpres nomor 1, 2 dan 3. Tetapi walaupun bagaimana kita bersilaturahmi satu bangsa, satu negara itu Republik Indonesia. Jangan kita perpanjang permasalahan yang lalu sehingga menjadi batu sandung untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Ini merupakan energi-energi positif yang harus kita canangkan, harus kita tegakkan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ini diantara salah satu makna kemerdekaan itu. Makna yang lain dari kemerdekaan itu, selain membuang energi negatif, memperbesar energi positif, adalah merdeka adalah merdeka dari penyembahan manusia kepada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini lebih spesifik, merdeka dari menyembah harta dan jiwa kepada merdeka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika manusia sangat cinta dengan harta, maka energi positif, energi negatifnya akan timbul dan tumbuh. Karena apa? Ketika seseorang mencintai harta, mencintai dirinya, timbul rasa ego, iri, dengki. Dia melihat bahwa manusia ini dinilai dengan harta yang dimiliki. Manusia akan mulia ketika memiliki jabatan dan pangkat. Maka ketika tidak ada jabatan dan pangkat, bagaimana orang lain juga tidak boleh menjabat dan memangkat satu jabatan tertentu. Ini karena apa? Karena mencintai harta dan jiwa, sehingga energi negatif itu pun tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dengan ringan dia akan mengeluarkan harta, jiwa dan raganya. Dia akan mau berbuat baik, bukan karena ingin dipuji orang, tidak, tapi karena dia yakin, sebagaimana yang telah kita kaji beberapa hari yang lalu, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Begitu juga ada juga hal penting yang harus kita pahami dari keberadaan kita di hari-hari untuk menyambut menyongsong perayaan kemerdekaan ini adalah bahwa salah satu penyebab kenapa kita masih terkukung dengan kepribadian kita yang sebenarnya tidak baik itu akibat kita kurang merasakan bagaimana kita yang sekarang ini itu adalah hasil daripada perjuangan para pendahulu kita. Kalau mereka tidak mau mengorbankan harta, tidak mau mengorbankan nyawa, tidak mau berjuang ya, walaupun dengan senjata seadanya, kita tidak akan bisa sampai seperti ini saat sekarang ini. Jadi oleh karena itu jangan menganggap bahwa kita yang dengan keadaan yang baik saat sekarang itu akibat perjuangan kita sendiri, tidak. Tapi ada para pendahulu kita yang sudah melakukan proses sehingga akhirnya semakin lama semakin mudah dan akhirnya sampailah kita ke taraf seperti ini hari ini. Oleh karena itu kita juga harus memiliki visi ke depan sebagaimana digambarkan oleh ayat ini. La kul naru jahannama asyadu arra, ya. Jangan akibat terkukungnya pemikiran dan wawasan seseorang membuat dia takut untuk bergerak, takut mengeluarkan harta, takut untuk membantu orang lain, takut berbuat kebajikan. Tapi pada saat dia punya visi ke depan bahwa apa yang dilakukan pada saat ini itu berguna untuk anak cucunya, berguna untuk masyarakatnya, berguna untuk generasi ke depan, maka segala kukungan yang selama ini mengikat dirinya itu akan terlepas dan akan mempermudah dirinya untuk bergerak lebih aktif di masyarakat. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi nampaknya akan menutup pertemuan kita di hari yang berbahagia ini dan pertemuan yang sangat singkat ini. Dapat kita simpulkan bahwa seorang muslim yang visioner, yang memiliki energi positif, itu memiliki visi dan misi yang jelas. Visinya dia visi dan misinya dia ingin masuk surga. Dia ingin hidup berarti di bumi ini, dan dia tidak ingin masuk neraka. Karena apa? Karena neraka jahanam itu sangat panas. Karena visi dan misi ini jelas, maka semua pengorbanan di dunia ini tidak ada istilah sia-sia. Tidak ada istilah mujahid itu mati konyol. Yang ada adalah mujahid itu adalah suhada-suhada bangsa yang kuburnya kita letakkan di taman yang paling mulia, yaitu makam pahlawan. Untuk itu sangat sedih kondisi kaum munafik. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui. Laukanu yafkohun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.